Oh ya, Rika, kau belum menjawab pertanyaanku. Bagaimana rencana untuk perkawinan kita? Perkawinan itu besok pagi. Besok? Besok, Rika? Tunggu aku. Aku segera datang. Ya, tapi Roma,